Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, selalu ada gairah baru saat Ramadan tiba. Semangat ibadah bertambah dan nuansa ibadah begitu terasa baik siang maupun malam. Meskipun puasa Ramadan adalah ibadah yang sifatnya fardiyah, hanya dilaksanakan individual, tapi mampu menciptakan kebersamaan. Ini juga memicu semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Pendengar yang budiman, kita pun bisa melihat individu muslim yang pada hari biasa tidak pernah terlihat peduli dengan ibadah, di bulan Ramadan terlihat sedikit mending. Semangat kebersamaan Ramadan menyemangati mereka untuk terus melaksanakan ibadah puasa. Meskipun realita ironisnya yang muncul, puasa tapi tidak sholat, puasa tapi masih suka berbuat jahat, puasa tapi masih menggibah, puasa tapi masih buka aurat, dan tapi-tapi yang lainnya. Apapun itu pendengar, semangat itu layak mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Puasa Ramadan adalah satu jenis ibadah tersendiri, punya syarat dan rukun serta berbagai ketentuan. Jika semua terpenuhi, maka puasanya sah secara hukum syar'i. Kewajiban tertunaikan dan pahala akan didapatkan sesuai kadar keikhlasan dan sempurnanya pelaksanaan. Hanya saja kita tidak boleh berhenti sampai pada titik ini saja. Perbaikan haruslah ditingkatkan. Bagi yang puasa tapi masih bolong sholatnya, apalagi tidak sholat sama sekali, harus diingat bahwa sholat adalah tiang agama Islam. Tidak ada tiang, tidak akan ada Islam. Artinya tidak akan ada pula puasa Ramadan. Syekh Shalih Al-Utsaimin saat ditanya mengenai orang yang menjalankan puasa tapi tidak sholat berkata, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima. Karena orang yang meninggalkan sholat berarti kafir dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 11. Yang artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Dalil lain sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Rasulullah SAW juga bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Tirmidzi. Jawaban serupa disampaikan oleh Dewan Fatwa Saudi yang tercantum dalam fatwa Lajna Da'imah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Iftah. Sholat merupakan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Dan hukum sholat adalah wajib bagi setiap individu. Barang siapa meninggalkan sholat karena menentang kewajibannya, atau meninggalkannya karena menganggap remeh dan malas-malasan, maka ia adalah kafir. Adapun orang yang melakukan puasa Ramadan dan mengerjakan sholat hanya di bulan Ramadan saja, maka orang seperti ini berarti telah melecehkan agama Allah. Demikianlah pendengar, hukum bagi orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Kebanyakan atau bahkan mungkin bisa jadi semuanya bukan didasari atas iman dan takwa, tapi didasari atas ikut-ikutan dan rasa sungkan, malu jika tidak ikut puasa. Semoga saja para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua terhindar dari perilaku buruk dan tercela seperti ini. Semoga kita juga dijaga dalam keimanan dan keislaman sehingga melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal dan tentunya berlandaskan karena keimanan, bukan atas dasar ikut-ikutan. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.